berdosa padamu. Aku kan selalu berdoa padamu, maafkanlah aku yang selalu, selalu berbuat dosa padamu. Allah, Allah, Allah Maha Besar.